diriku, mengubur mimpi-mimpiku, hancurkan hatiku. Dengarlah dewiku, sesungguhnya diriku tak ingin jauh darimu. Kembalilah padaku. Perbedaan kita, tulisan takdir dunia. Buanglah ragumu, temanilah hidupku hingga ujung waktu. Jangan pergi, tetaplah di sini. Di sini menemani diriku yang sepi. Mohon jangan pergi, tetaplah di sini. Di sini menemani diriku yang sepi. Jangan pergi, nyala dewiku, sesungguhnya diriku tak ingin jauh darimu. Kembalilah padaku. Oh, perbedaan kita, tulisan takdir dunia. Buanglah ragumu, teman. Teman.